ada kasih, ku rasakan membara dalam hatiku. Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku. Terasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubariku. Tiada ragu hati kita satu dalam cinta yang suci. Dalam sanubari semaraknya dalam hati ini, seakan jara selesai berakhir. Bye.